Fitra Bisnis. Di tengah kondisi sektor pertanian dan peternakan Indonesia yang saat ini mengalami keterpurukan, ekonom Faisal Basri menyatakan, salah satu yang bisa membuat sektor tersebut bangkit adalah kepemilikan data statistik yang didukung atau diberikan oleh pemerintah. Dengan data statistik itu, petani atau peternak dalam negeri bisa bertindak lebih jauh, misalnya dalam mengelola stok hasil panen. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Dan seberapa besar data statistik itu diperlukan, Pak, dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan kita? Ya, kalau petani itu, dia punya data. Dia catat produksi berapa, harga jual berapa, tapi dia tidak menjadikan itu statistik. Itu baru data, data mentah. Kalau statistik itu disusun ya secara sistematis dan dihitung, sehingga keluarlah pola. Nah, petani-petani kita tidak punya kemampuan statistik seperti itu. Nah, kalau petani kita dibantu dengan sentuhan statistik, petani itu lebih tahu harus berbuat apa di kemudian hari. Sama dengan petani cabai, petani bawang, petani jagung, petani beras, sama semua. Petani padi ya, sama fenomenanya. Kalau daging sapi itu kan ada masalah, kenapa harga daging mahal? Nah, harga daging mahal penyebabnya pasokannya kurang atau permintaannya meningkat pesat. Nah, waktu itu pemerintah mengatakan, wah produksi sapi, daging sapi naik terus gitu kan. Tapi kalau ini statistik ya, statistik pemerintah nih, Kementerian Pertanian. Kalau produksi daging sapi naik terus, tidak mungkin harga tinggi, karena harga tidak bisa dibohongi, supply demand. Nah, akhirnya mulai ragu kan, sensus pertanian nunjukkan jumlah sapi ternyata turun 2 juta. Sapi dan kerbau ya, turun 2 juta dari 6,5 juta jadi 4,5 juta. Kan berarti tidak benar statistiknya pemerintah itu. Tapi itu yang mengumpulkan adalah Kementerian Pertanian. Ya. Ahlinya adalah Badan Pusat Statistik. Ternyata ya Badan Pusat Statistik menghasilkan data sapi yang ternyata turun. Pantes harga naik. Nah, kalau sudah ketahuan produksinya turun, tapi permintaannya kan tidak turun. Berarti harus importnya sekian, gitu kan. Nah, waktu itu importnya sedikit, karena dipikir sapinya melimpah, gitu. Apakah dengan data statistik, petani dan peternak bisa menentukan harga pasar juga, Pak? Bukan menentukan. Dia lebih tahu kondisi pasar. Jadi persisnya seperti apa. Jadi misalnya yang minta 100 ribu kilo cabai, sementara pasokan dia cuma 50 ribu, kan harganya pasti naik. Kalau dia tahu medannya, kemudian kalau dia tahu harga di kota berapa. Kalau dia tahu lewat internet harga di kota 40 ribu, tapi orang datang ke dia cuma mau beli dengan harga 20 ribu, oh nggak bisa. Kan menentukan statistik itu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.